Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan 'alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan kembali pembacaan dan ta'liq terhadap kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Kita telah sampai kepada Al-Baqarah 139 yang bunyinya qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Telah lalu bahwasannya yang dimaksud dengan al-muhajjah adalah al-mujadalah. Artinya di sini Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada mereka orang-orang ahli kitab yang di mana mereka menyatakan kami ini yang lebih afdal daripada kalian, Bani Israel lebih mulia dan lain sebagainya. Mereka menyatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Terus demikian ya, memperdebatkan yang hakikatnya apa yang mereka sampaikan adalah abadhan, sia-sia. Apapun yang mereka sampaikan hanya untuk menjatuhkan hujah-hujah yang lain. Hanya sekedar perdebatan belaka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertanya, apakah kalian sedang menyampaikan hujjah? Apakah kalian memperdebatkan tentang Allah Azza wa Jal? Abadan. Ini adalah perdebatan yang terlarang. Memperdebatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka telah lalu maknanya adalah al-mujadalah. Ya, perdebatan kusir yang tidak ada habisnya. Kemudian telah lalu kami sampaikan asal kata makna al-jadal secara bahasa dan secara definisi syariat. Nah, man yadhkur apa makna daripada al-jadal? Adnan, Andak. Apa maknanya al-jadal? Tayyib. Nah, Hisham. Maknanya jadal? Permusuhan. Kemudian nah, saling menyampaikan hujjah satu dengan yang lainnya. Fulan berhujjah begini, Alan berhujjah begini. Tayyib, secara istilah apa maknanya? Apa? Melawan musuh. Ya. Al-jadal adalah membela, ya, seseorang membela dirinya terhadap musuhnya. Dia membela dirinya terhadap orang yang ia musuhi. Fa'ala kulli hal. Fa'ala kulli hal, agama kita melarang. Ya. Agama kita melarang bermujadalah illa billati hiya ahsan. Ya. Ada yang tahu dalilnya, ada yang ingat? Nah, Arman, dalilnya kemarin disampaikan tentang larangan perdebatan. Ma yujadilu fi ayatina illa illa alladzina kafaru. Ya. Kemudian ayat yang lain, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Naam. Dari sunnah. Andaman, mana Abdullah? Abdullah Yasir, mana Abdullah Yasir? At. Dari as-sunnah. Hadis Abu Umamah. Naam. Hadis Abu Umamah. Hat. Ay Fadlan. Apa yang dicatat di bukunya? Iban. Baik. Siapa namanya? Abdurrahman. Hat. Barakallahu fiik. Ma dhalla qaumun ba'da huda. Ya, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utu jadal. Artinya perdebatan adalah merupakan sebab terbesar menyimpangnya seseorang dari jalan yang benar. Ya, maka hukum asalnya adalah madzmum, tercela. Namun ketika ingin disampaikan hujjah, maka sampaikan. Ya, maka sampaikan. Ini makna dari firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya bukan untuk saling bantah-bantahan. Kita sampaikan hujjah. Nah, Allah menyatakan demikian. Rasulullah menyatakan demikian. Ini adalah sahabat menyatakan demikian. Ya, dengan apa? Dengan urutannya. Dengan urutannya. Bukan mencari-cari. Artinya dalil sudah jelas, sudah gamblang. Ya, contoh, mungkin sering kami contohkan tentang riba misalnya. Allah menyatakan apa? Ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli. Sebabnya apa Allah menyatakan demikian? Ya. Karena mereka meyakini. Ya, orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka meyakini. Begitu juga orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy, mereka berta'amul dengan riba. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka menyatakan demikian. Jual beli itu sama seperti riba. Mereka menganggap riba ini jual beli keuntungan. Ya. Maka Allah pun pertegas, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Lantas apa yang diragukan lagi kemudian hal ini dijadikan apa? Dijadikan sumber perdebatan. Ya. Maka tidak ada lagi. Begitu juga khamr. Jelas sekali ayatnya, jelas sekali hadisnya. Ya. Tentang khamr kok masih dipertanyakan? Kok masih dipertanyakan? Wajib adalah apa? Ittiba ad-dalil, mengikuti dalil. Berputar di mana saja, ketika Allah sudah tetapkan, kami dengar dan kami taati. Ya. Hakada. Naam. Kemudian telah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu sekian akwal dari salafuna salih tentang bahaya daripada perdebatan. Kemudian sedikit kami singgung pada pertemuan yang lalu karena memang kaitannya, ya, kaitannya dengan firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah min ma'ani da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua adalah merupakan makhluk yang terbebani itu. Ya. Setiap kita masing-masing diwajibkan untuk berdakwah. Semua kita adalah da'i. Masing-masing dengan kemampuannya, dengan kapasitasnya. Ya. Apa yang dia mampu, baik itu menyampaikan durus di majelis-majelis ta'lim, atau khutbah-khutbah di mimbar-mimbar, atau memberikan nasihat kepada orang terdekatnya secara lisan, atau dengan cara mungkin dengan hartanya dia memperkokoh dakwah, memperkuat dakwah, atau dengan tenaganya. Ya, masing-masing kita adalah da'i. Masing-masing kita adalah da'i. Maka ketika kita ingin menyampaikan, fajadilhum billati hiya ahsan, yang kemudian di sana terdapat sekian asalib, ya, cara-cara dakwah, sehingga manusia ini tidak lari. Karena tujuan daripada dakwah adalah apa? Apa tujuan daripada dakwah? Danis, mana Danis? Hah? Apa tujuannya dakwah? Danis kelas berapa sekarang? Kelas 2? Kelas 3? Kelas 2. Ah, tujuannya dakwah apa Danis? Farid, mana Farid? Farid kok enggak kelihatan? Ad Farid. Apa tujuannya dakwah? Seseorang menyampaikan, apa tujuannya? Apa karena dia gatel, kepingin ngomong sama ini atau ya apa? Ada tujuannya? Sampingnya? Apa sampingnya? Apa tujuannya dakwah? Langit. Hat langit. Tujuannya apa? Ammar. Nah, insyaallah jawabannya inda Ammar. Nah, hat. Mendekatkan diri untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa menyempurnakan? Fadlan. Sebut semua malam ini, ya. Lama tidak pernah murojaah. Malam ini disebut semua, ada yang belum disebut? Siapa yang belum disebut? Hasan. Reza, Reza. Sempurnakan. Tujuannya Reza belajar di sini, nanti ketika sudah besar jadi dai, apa tujuannya? Apa cari dunia, apa cari popularitas atau ya apa? Masa dijawab aminnya? Mestinya santri setiap hari belajar, tahu jawabannya. Jangan sampai dijawab sama Pak Budi. Ya, boleh Haris ya. Hada Denan. Yang keras? Naam. Jazakallah khair. Mendatangkan hidayah. Ya, menyampaikan hidayah. Ketika kita tidak memperbaiki cara kita untuk menyampaikan kepada manusia yang lain, maka yang demikian ini sebab larinya manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka penting uslub-uslub itu. Ya, kemarin sudah kita sampaikan. Thayyib, sekarang catatannya apa sekarang Ammar? Apa yang sudah disampaikan kemarin? Ah, catatannya apa? Dilihat di bukunya. Berarti tidak nyatet berarti. Thayyib, dilihat semua bukunya. Yang pertama apa tujuannya? Apa? Aturan dalam berdakwah. Hisyam. Dengan cara yang lembut. Ada tadarrujnya. Karena artinya tidak bisa kita menyampaikan ini yang sekian, nomor sekian. Ada tadarrujnya. Apa yang pertama? Memperbaiki diri. Ya. Memperbaiki diri. Yang belumnya ada dicatat. Kata Hisyam, memperbaiki diri. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang lain Faridnya tetap apa? Yang kedua, tidak nyatet. Hah? Tidak nyatet. Thayyib, Iban, lengkap catatannya insyaallah. Had. Hah? Yang kedua, karena harus tadarruj. Tidak mungkin seorang tahu-tahu muncul jadi dai. Tidak mungkin. Harus ada tingkatannya. Nah, bersenjatakan ilmu. Catat yang kedua. Karena jahil tidak mungkin dia bisa berbicara. Ya, apa yang akan dia sampaikan? Maka wajib dia bersenjatakan ilmu. Yang ketiga, barusan sudah Anda sampaikan. Apa yang ketiga? Arman, yang ketiga. Apa? Apa? Barusan sudah Anda sampaikan. Tadarruj di dalam apa? Menyampaikan. Ya. Ada tingkatannya, ketika menyampaikannya pun juga ada tingkatannya. Apa yang harus kita sampaikan? Al-aham fal-aham, yang terpenting. Ya. Dalilnya ada yang ingat? Hah? Ketika Rasulullah mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa yang diperintahkan? Tauhid. Kemudian yang kedua sholat dan seterusnya. Ya. Jadi yang terpenting harus disampaikan. Baru setelah itu yang lain. Ya. Artinya tidak boleh keluar dari kitab dan sunnah. Ya. Kemudian dengan apa? Dengan rifq wal lin, berlemah lembut. Ya. Dengan cara yang baik, cara hasanah. Fa ala kulli hal. Tayyib, insyaallah kita lanjutkan kembali. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita baca sebagian daripada apa yang disampaikan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang makna daripada muhajjah. Kemudian beliau pun menjelaskan bahwasannya dakwah itu harus dengan billati hiya ahsan. Ketika ingin berdebat, ketika ingin menyampaikan, harus billati hiya ahsan, dan dengan cara yang termudah untuk mengembalikan mereka-mereka yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka kembali kepada al-haq. Kemudian tidak disampaikan kecuali dengan apa? Dengan hujjah, memberikan penjelasan al-haq itu begini, kebatilan itu begitu, dan seterusnya. Maka ketika keluar dari perkara ini, kata beliau, kanat mumarat, maka itulah perdebatan yang batil, ya, yang tidak diperbolehkan. Ketika dia tidak menggunakan cara yang baik, ketika dia tidak ada hujjah dari ucapannya, kemudian tidak bertujuan untuk mengembalikan mereka yang tersesat, tidak menjelaskan hak begini, batil begini, maka itulah perdebatan yang apa? Yang terlarang. Qala wa mukhasamah la khaira fiha. Dan itulah permusuhan yang tidak ada kebaikan padanya. Wa ahdathat minasyarr ma ahdathat. Yang kemudian ketika demikian keadaannya akan terjadi daripada kejelekan. Ya, karena sebab apa? Perdebatan yang batil. Fakana ahlul kitab yaz'umuna annahum awla billahi minal muslimin. Maka dari ayat ini, ya, dari ayat ini diketahui bahwasanya ahlul kitab mereka meyakini mereka adalah orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Ini ala haddi za'mihim. Dan ini sebagaimana pada ayat yang lalu juga dijelaskan. Ya. Sebab daripada turunnya firman Allah sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, karena mereka meyakini sibghah mereka lah yang terbaik. Agama mereka lah yang terbaik. Demikian ahlul kitab. Maka apa yang mereka sampaikan pun adalah untuk menjatuhkan ahli al-iman. Artinya perdebatan tersebut adalah perdebatan yang batil. Wa hadza mujarrad da'wah taftakhir ila burhanin wa dalil. Maka yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan hanya sekedar ucapan saja, tidak ada padanya bukti dan tidak ada padanya dalil. Ketika mereka menyatakan kami lebih utama, kami lebih mulia, karena seluruh para nabi keluar daripada kami, ahlul kitab, daripada kami, Bani Israel. Maka tunjukkan buktinya. Jika Anda adalah yang terbaik, ya, tunjukkan buktinya. Maka mereka pun tidak bisa mendatangkan bukti. Ya. Fa idza kana rabbul jami' wahidan laisa rabban lakum dunana. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, jika Rabbnya semua adalah satu, ya, Rabbnya satu, Allah Rabbuna wa Rabbukum, Allah Rabb kami dan Rabb kalian. Ya, Rabbnya satu, Tuhannya satu, tidak ada Rabb bagi kami kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kalian. Demikian yang mereka katakan. Begitu juga kita menyatakan Allah adalah Rabb kita. Ya. Wa kullun minna wa minkum lahu amalu. Fastawaina nahnu wa iyyakum. Maka masing-masing dari kami dan kalian itu dituntut untuk beramal. Ya. Jika kita yakin Rabb kita satu, ya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memerintahkan, Allah memberitakan, Allah melarang. Maka tinggal kita amalkan apa yang diperintahkan Allah. Artinya mestinya sama. Ya, kami diperintahkan, kalian pun juga diperintahkan. Setidaknya mereka menyatakan kami dan kalian sama. Setidaknya begitu. Namun tidak dikatakan demikian oleh orang-orang Bani Israel. Mereka menyatakan kami abna'ullah wa ahibba'u. Kami anak-anaknya Allah dan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fastawaina nahnu wa iyyakum bidzalik. Fahadha la yujib an yakuna ahad al-fariqaini awla billahi min ghairihi. Maka ini ketika kita tahu bahwasannya kita sama, masing-masing diperintahkan, masing-masing dituntut beramal dan Rabb kita satu, ini tidak mengharuskan salah satu lebih utama, lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang lain. Ya, salah satu dari dua kelompok ini, satunya mukminin, satunya dari ahlu al-kitab. Ya. Li'anna tafriqa ma'al ishtirak fi syai' min ghairi farqin mu'athirin da'wal batilah. Karena apa? Membeda-bedakan. Ma'al ishtirak, maksudnya ma'al ishtirak ketika dibeda-bedakan dengan ada sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama itu apa? Allah memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah. Ya, Allah pun memerintahkan mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan mereka beribadah sesuai dengan syariat mereka. Ini ishtiraknya. Namun Rabbnya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masing-masing dituntut untuk beramal. Ya, maka inilah maknanya ishtirak. Ya, ada sesuatu yang sama. Min ghairi farqin mu'athir, dengan tidak ada perbedaan yang betul-betul mempengaruhi. Artinya perbedaan-perbedaan tata cara saja antara ahlul iman dengan mereka ahlul kitab. Tata cara saja. Masing-masing diturunkan syir'atan wa minhaja, syariat yang berbeda dan metode yang tidak sama. Namun tujuannya satu, ya. Maka tidak ada pembeda. Maka ini adalah ujaran yang batil. Ketika salah seorang dari mereka menyatakan kami lebih utama, lebih afdal, ini adalah ucapan yang batil. Karena syariat tidak membedakan. Semuanya masing-masing diperintahkan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tafriqu baina mutamatsilain, dan ini adalah termasuk membedakan dua hal yang sama, dan ini bertolak belakang dengan syariat. Ini sama, jangan dibedakan ketika sama. Ya, jangan dibedakan. Wa mukabaratun zahirah, dan ini adalah pengingkaran yang nyata. Ya, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah memerintahkan sama untuk mengikhlaskan ibadah, artinya mereka mengingkari ketika mereka menyatakan kami lebih afdal. Wa innama yahsulu at-tafdhil bi ikhlasil amal as-salihah. Namun keutamaan ini didapat dengan apa? Dengan mengikhlaskan ibadah dan amal saleh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhihi al-halah wasafa al-mu'minin wahdahum. Maka keadaan ini Allah hanya mensifati kepada orang-orang yang beriman saja dan tidak pada mereka. Karena mereka dalam ayat-ayat sebelumnya sudah kita saksikan, sudah kita baca bagaimana pengingkaran mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada nabi-nabinya. Ya, mereka mengingkari Musa, mereka mengingkari Isa dan seterusnya. Adapun ahlul iman, ya, maka mereka adalah aulan nas, orang yang paling utama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan inna aulan nas bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling berhak kepada Ibrahim. Karena semua menisbatkan diri kepada Ibrahim. Yahudi menisbatkan diri kepada Ibrahim. Begitu juga Nasara menisbatkan diri kepada Ibrahim. Maka Allah katakan apa? Inna awlan nas bi Ibrahim. Orang yang paling berhak kepada Ibrahim, yang paling utama di sisi Ibrahim dan di sisi Allah Azza wa Jal, lilladzina taba'uhu, mereka adalah yang betul-betul mengikutinya dalam mentauhidkan Allah, di dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan itu apa kata Allah, wa hadzan nabi, dan nabi inilah yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Ittiba din Ibrahim ada pada nabi kita alaihi salatu wassalam, dan ini diikuti oleh umat-umatnya. Oleh karenanya setelah itu Allah menyatakan apa, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul Islam, dari kalangan ahlu al-Islam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah lah sebagai penolong orang-orang yang beriman. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan aulia Allah, ya, tentang aulia Allah, siapa mereka, ya, tentang aulia Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ala awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka yang tidak pernah takut sama sekali dan tidak pernah bersedih. Dan orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Artinya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang dicintai Allah, orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada seluruh para nabi, beriman kepada seluruh kitab, tidak terkecuali Al-Qur'an. Adapun mereka menolak dengan gamblang, dengan jelas mereka menolak Al-Qur'an, bahkan di zaman sekarang tidak sedikit dari mereka yang menjatuhkan Al-Qur'an. Ya. Yeah. Maka sangat jauh dari penyebutan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya para wali itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Apapun yang Allah firmankan, apapun yang diperintahkan Allah, maka mereka pun beriman. Mereka adalah orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang sholat, mereka adalah yang membayar zakat, mereka adalah yang tidak memakan apa yang Allah haramkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak makan riba karena Allah mengharamkannya. Inilah yang disebut wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah karena sebagian orang meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Hakikat daripada aulia adalah mereka-mereka yang betul-betul ikhlas dan jujur di dalam keimanannya. Ya, maka di sana ditulis sebuah kitab yang azim, yang sangat bermanfaat, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, yang masyhur dan ma'ruf disebut dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab yang berjudul apa? Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Asyaitan. Ya, di sana disebutkan ya bagaimana sifat-sifatnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi secara umum tidak keluar dari apa yang kami sampaikan. Di sana disebutkan perinciannya. Ya, fa'ala kulli hal. Inilah ya hakikat apa? Hakikat ahlu al-iman dan aulia Allah. Mereka adalah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas beramal, dan dengan inilah yang membedakan. Dengan ikhlasnya mereka beramal hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun daripada makhluknya. Sedangkan mereka ahlul kitab, Allah terang-terangan menyatakan laqad kafara alladzina qalu, mereka telah kafir kata Allah ketika menyatakan al-masih, ya innallaha huwal masih ibnu maryam, Allah adalah al-masih. Mereka menyatakan itu, Allah adalah Masih ibnu Maryam. Dan Al-Masih, apa kata Allah? Al-Masih menyatakan, wa qala Al-Masih, u'budullah rabbi wa rabbakum. Ya. Beribadalah kalian wahai kaum, karena Allah lah Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Menafikan. Mereka, orang-orang Nasara menyatakan apa? Innallaha huwa Al-Masih. Allah menyatakan mereka telah kafir ketika menyatakan demikian. Allah di dalam Al-Quran menceritakan khitab ditujukan kepada Isa alaihissalam. A'anta kulta linnas ittakhiduni wa ummi ilaihaini min dunillah. Ya. Apakah engkau menyatakan kepada manusia? Apakah engkau memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan aku yaitu Isa dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Isa pun menyatakan tidak, ya. In kuntu qultuhu faqad alimta, kata Isa. Jika aku menyatakan, yang kau pasti tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Menafikan. Namun mereka menyekutukan Allah dengan menyatakan Isa atau Al-Masih ibnu Maryam adalah Allah Subhanahu wa taala. maka mereka tidak mengikhlaskan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ta'ayyana annahum aula billahi min ghairihim. Maka ketika demikian keadaannya, kita tahu ya patokannya, tolak ukurnya adalah apa? Adalah keimanan dan ketakwaan serta keikhlasan mereka di dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka di sana hanya ada pada siapa? Pada ahlul iman. Mereka adalah orang yang dicintai Allah, mereka adalah waliullah, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala daripada selain mereka. Selain mereka yang menyekutukan Allah tidak ditolong oleh Allah, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, apa yang Allah katakan? Ya. Ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala li anna al-ikhlasa huwa at-tariq ila al-khalas. Karena ikhlas adalah satu-satunya jalan untuk apa? Khalas. Maknanya khalas yaitu takhallus. Kita selesai dari perdebatan. Ketika kita ikhlas hanya beribadah kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan, ya. Ketika Allah menyatakan bahwasanya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku. Memerintahkan kepada nabinya Muhammad, menyatakan kepada kaumnya untuk mengikuti Rasul. Apa sulitnya? Mudah. Ya, ketika kita ikhlas berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dia dibawa ombang-ambing oleh hasad, tidak akan dia dibawa ombang-ambing oleh penyakit-penyakit hati yang lain. Ketika apa yang ia lakukan seluruhnya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk waktu azan. Azan dulu, setelah azan dilanjutkan sedikit. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Qala Syekh rahimahullah, li anna al-ikhlasa huwa at-tariq ila al-khalas. Ya, ikhlas adalah satu-satunya jalan untuk kita diselamatkan dari berbagai macam permusuhan, dari berbagai macam al-mujadalah yang batil. Tidak butuh lagi kita memperdebatkan ayat-ayat Allah. Ketika kita beragama ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kita tidak berbuat kecuali hanya lillah, kita tidak mentauhidkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dengan itu warakallahu fikum biiznillah kita akan terjauhkan dari berbagai macam jenis perdebatan yang tercela. Fa hadza huwal farq baina auliya'ir rahman wa auliya'i asyaitan. Dan inilah perbedaan yang nyata antara wali-wali Allah dan wali-wali asyaitan. Ya. Ini yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'i asyaitan. Qala bil awsaf al-haqiqiyah. Ini perbedaannya dengan sifat yang hakiki. Ya, dengan sifat yang hakiki. Intinya mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Ya. Orang yang ditolong oleh Allah disebut waliullah adalah yang senantiasa ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyatakan bahwasanya fulan wali kemudian dia terbang di atas langit ataupun dia wali bisa menghidupkan orang mati atau dia wali kemudian sebagian mereka menyatakan dia bisa menempeleng malaikah dan lain sebagainya, ya, maka ini adalah apa? Khurafat. Ini adalah perkara-perkara yang sangat jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allati yaslamuha ahlul uqul. Ini adalah sifat yang hakiki yang diterima oleh orang-orang yang berakal, yaitu ikhlas. perlu dicatat ya, ikhlas adalah sifat utamanya waliullah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah sekali ya, mudah sekali ikhlaskan diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yunazi' fiha illa kullu mukabirin jahul, dan tidak memperdebatkannya tentang sifat yang hakiki ini kecuali dia yang sombong ya, kecuali dia yang sombong dan jahil ya, dia sombong dan jahil. Maka inilah barakallahu fikum. Qala fa fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat yang mulia ini irsyadun latifun li tariqil muhajjah, terdapat penjelasan atau mungkin kita katakan terdapat di sini isyarat ya, isyarat latifah, isyarat yang betul-betul tersembunyi dari ayat ini tentang bagaimana muhajjah yang baik, tentang bagaimana perdebatan yang diperbolehkan ya, perdebatan yang diperbolehkan, mana yang boleh mana yang tidak boleh. Disebutkan oleh Syekh perbedaannya ya, yaitu ditegakkan hujjah padanya, tidak berkata kecuali dengan yang baik, dengan tujuan mengembalikan mereka yang tersesat, menyampaikan al-haq, menjelaskan kebatilan adalah batil. Maka inilah ya hakikat perdebatan yang diperbolehkan. Wa annal umur, yaitu dan di dalam ayat ini juga terdapat bahwasanya setiap perkara mabniyah alal jam'i bainal mutamatsilain, setiap perkara kita ini dibangun di atas menggabungkan antara dua contoh yang sama ya. Misalnya bil mithal yattadhih al maqal, mungkin sebagian mereka masih bingung ini adalah kaidah ya, kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, al jam' bainal mutamatsilain wal farq baina al mukhtalifain. Ini kaidah. Maknanya jamak bainal mutamatsilain, yaitu ketika ada sesuatu yang sama ya, kaitannya dengan kias ya. Sesuatu yang sama, hukmuhu hukmuh. Hukumnya adalah itu. Ya, sama keadaannya. Maka di dalam syariat kita boleh menggabung antara dua contoh yang sama, dua permisalan yang sama, maka kita gabungkan. Ya. Di dalam ayat ini ya, di dalam ayat ini ada sesuatu yang sama antara ahlul iman dan orang-orang apa? Orang-orang ahlul kitab. Apa itu? Yaitu Rabb mereka satu. Mereka meyakini Allah adalah Rabb mereka, baik Yahudi atau Nasara. Kita pun menyatakan Allah Rabbuna ya. Mereka pun menyatakan demikian. Maka di sana ada kesamaan ya. Namun di sana juga ada sisi perbedaannya ya. Apa itu al-farq baina al-mukhtalifain? Beda keadaannya. Ketika mereka menyatakan ya, ya ketika orang-orang Bani Israel menyatakan kami lebih utama, enggak bisa. Karena apa? Karena kalau kamu menggunakan kaidah ini al-jama' baina al-mutamatsilain, Rabb kita sama. Mestinya kamu nyatakan kita dengan kalian sama. Nah ini segi persamaannya. Namun sebaliknya hakikatnya apa? Farq. Beda. Ya. Al-farq bainal mukhtalifain. Ya harus dibedakan ketika memang beda keadaannya. Antara mereka dengan kita beda. Bedanya apa? Mereka kufur, kita beriman. Maka beda keadaannya. Ini makna kaidah ini. Jama' baina al-mutamatsilain dan al-farq baina al-mukhtalifain ya. Mungkin contoh lain yang lebih mudah ya. Contoh lain yang lebih mudah ya. Misalnya seseorang ingin mengetahui sebuah hukum permasalahan ya, sebuah hukum permasalahan. Di sana tidak dijumpai kecuali apa? Contoh-contoh saja. Ya. Contoh, sebagian ulama menggunakan dalil bolehnya haji ya, badal. Ya. Dengan apa? Dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan kepada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, dalam riwayat seorang laki-laki, Rasulullah menyatakan hujji li abiki wa atamiri, hajikan bapakmu dan hajikan dan umrohkan bapakmu. Atau di dalam riwayat, ibuku tidak bisa haji dan umroh, tidak bisa melakukan perjalanan, hujji, hajikan dia dan umrohkan. Sebagian ulama ya, menyatakan di dalam hal yang ada kesamaan yaitu ibadah, maka digabung ya, digabung permasalahan ini ya. Mereka menyatakan boleh seseorang menghadiahkan sebuah amal untuk orang lain ya, untuk orang lain, karena dia menggunakan dalil ini menggabung antara mutamatsilain. Kalau ini masih mungkin ya, masalah khilafiyah di antara para ulama masih mungkin kita menggunakan. Namun ketika berbeda ya, ini beda, farq baina al mukhtalifin, ini bid'ah dan ini sunnah, abadan tidak akan pernah bisa kita apa, kita jama'. Oleh karenanya para ulama membantah, karena ahlul batil dan ahlul dhalal menetapkan kaidah sebalik daripada kaidah ini. Mereka menyatakan al jama' baina mukhtalifain, boleh kita menggabungkan antara sesuatu yang berbeda ya, ini ada pada ikhwanul muslimin, maka dibantah oleh para ulama. Kaidah ini adalah kaidah yang batil. Yang tepat adalah ketika itu adalah sama, maka kita gabungkan. Ketika tidak, memang berbeda ya beda. Mukmin berbeda dengan kafir, mubtadi berbeda dengan sunni ya, wa hakadha. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipengerti. Insyaallah taala kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Baqarah 139. Masih ada lagi, masih banyak lagi dari surat Al-Baqarah yang belum kita baca. Insyaallah kita selesaikan, kita lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.